bila ini ada maksudnya. Andai yang kau bisa tertawa seharusnya bahagia. Dan jika karma itu ada, berpeganglah atas hatimu, karena kau tak akan bisa mengabaikan takdirmu. Tak perlu kau terus bersedih seperti dulu, melemahkan niatku. Sudahi saja tangismu, tetapkan hati berjuang. Yeah.